Sobat Sinar request dari yang punya hajat. Suaranya yuk yang bisa bareng-bareng. Bunda-bundanya semua. Seluruh bunda yang hadir pada malam hari ini, spesial persembahan dari New Garden. Terima kasih Pasco Sound System. Juga Soma Pro.